Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din urzukna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala fahmi kitabika wal amal bih innaka anta ala kulli shay'in qadir Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wal shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan renungan tadabbur kita, tadabbur firman-firman Allah, pemahaman hanya dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita mengerti dari firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada ayat ke-69 dari surat Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Laqad akhadna ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم Allahu basirum bima ya'malun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai datangnya Rasulullah. Kemudian wal ladzina hadu, dan mereka orang-orang Yahudi pengikut Sayyidina Musa alaihissalam. Alladzina amanu di sini isyarat kepada umat sebelum Sayyidina Musa alaihissalam, dari orang-orang yang beriman. Kemudian walladzina hadu, mereka orang Yahudi yang beriman kepada Sayyidina Musa alaihissalam, berpedoman dengan kitab Taurat. Wasabiuna wan nasara. Wasabiuna wan nasara. Wasabiuna orang-orang Sabi'ah, penyembah bintang. Artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nasoro dan orang Nasoro ini pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Berkenaan dengan ayat ini ada tiga ayat yang mirip. Seperti yang disebutkan di sini dalam surat Al-Maidah ayat 69, ada lagi nanti di surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah ayat 64 disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina. Ada perbedaan dengan sebelumnya, Nasara didahulukan, Wassobi'ina menjadi dinasobkan, bukan dibaca rofa Wassobi'una. Kemudian juga disebutkan dalam surat Hajj, surat Al-Hajj ayat 17, innal ladhina aman wal ladhina hadu Wassobi'ina wal nasara, dibaca nasab juga Wassobi'ina wal nasara. Ditambah kalau di surat Al-Hadid ditambah wal majus walladzina asyraku, dan orang yang menyekutukan Allah, diperluas lagi. Baik, kita kembali kepada firman Allah di surat Al-Maidah ayat 69, innalladzina amanu, mereka dari orang yang beriman sebelum Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian walladzina hadu, dan mereka kaum Yahudi pengikut Sayyidina Musa alaihissalam. Wassabiun, dan orang-orang penyembah, lah ini dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa di sini? Seolah-olah jumlah ini diputus. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Mereka orang-orang yang pernah beriman sebelum datangnya Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian orang Yahudi dan Nasrani sudah jelas. Karena diadal dalam kitab suci mereka telah diajarkan tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang datangnya Nabi di akhir zaman. Kemudian di situ ditambah wasabiuna, penyembah bintang gemintang. Itu pun dimasukkan di sini. Dari orang-orang Yahudi, orang beriman terdahulu, dan orang Yahudi, kemudian orang Nasrani dan orang Sabi'ah, mereka itu nanti ada man amana billahi, yang beriman kepada Allah setelah datangnya Nabi Muhammad, mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan kalimat wasabi'ah ini kok dirofakkan, kenapa? Ini. Para ahli tafsir menjelaskan wasabi'ah ini seolah-olah jumlah ini jumlah sisipan. Artinya, hei hamba-hamba Allah, ketahuilah dari umat yang punya iman, dari pengikut nabi-nabi terdahulu termasuk orang Yahudi, Nasrani, nah, wasabi'ah itu wasabi'una dirofakkan seolah-olah mulai termasuk, nah ini, yang enggak pernah kenal Tuhan pun, Tuhan Allah. Kalau orang yang beriman pada umat terdahulu kenal Allah, Yahudi kenal Allah, Nasrani kenal Allah, bahkan itu loh yang enggak kenal Allah, nanti ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya, Pak. Sesungguhnya orang Yahudi, orang ini terus pakai wasabiuna kadzalik. Orang-orang yang enggak nyembah Allah pun juga nanti ada yang beriman. Ibarat ini, semuanya pada datang ke pengajian. Yang sehat, yang kaya, bahkan yang sakit pun bisa datang lain. Jadi sampai derajat seperti itu. Bahkan orang-orang yang tidak pernah percaya adanya Tuhan pun ada nanti yang beriman kepada Nabi Muhammad. Maksud peringatan, kamu ini hei orang Yahudi sudah punya Tuhan, sudah meyakini adanya Tuhan Allah, dalam kitab sucimu disebutkan tentang Nabi akhir zaman, loh kok kamu tidak mau beriman? Ini bagaimana? Orang yang sabi'ah saja bisa beriman, kenapa kamu tidak? Itulah makna yang dipahami ahli tafsir, bukan seperti dipahami orang akhir zaman mengatakan bahasanya, lah dari orang-orang sabi'ah penyembah bintang pun ada yang beriman nih, dianggap beriman. Salah faham ini orang-orang ngaco akhir zaman ini, pemikiran-pemikiran yang katanya orang Yahudi juga beriman nih. Bukan, dari orang Yahudi mengakui kehadiran Nabi Muhammad itu baru beriman sah. Dari sa'anin maksud innalladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, dari pengikut Sayyidina Adam alaihissalam, pengikut Sayyidina Nuh alaihissalam, pengikut Sayyidina Ibrahim alaihissalam, itu kalau datang Nabi Muhammad pasti mereka akan ikrar mengakui. Artinya seandainya pengikut Sayyidina Sayyidina Ibrahim alaihissalam, pengikut Sayyidina Nuh, kok panjang umurnya sampai melihat Nabi, pasti mereka akan mengakui Nabi Muhammad. Termasuk Yahudi karena ada dalam kitab suci mereka. Nasrani iya, wasobiuna dirofa'kan, bahkan orang sobi'ah pun demikian, yang dia tidak pernah kenal namanya Allah, dia ada. Dan kenyataannya semacam itu, Majusi yang menyembah api pun ternyata Salman Al-Farisi datang dengan ikrar keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini, bagi orang-orang yang seperti itu, maksudnya kabar membuka ini di pintu, intinya akan di Islam datang untuk menyelesaikan semuanya. Artinya dari agama apapun, kok kalau ingin selamat, masuklah sini, selesai urusanmu. Apakah kamu dari yang semula tidak bertuhan, kemudian atau engkau mengakui Tuhan Allah, tapi kamu, kemudian setelah itu kepleset karena kitab sucimu dirubah dari kaum Yahudi dan Nasrani, semuanya ini ada jalan keluarnya. Yaitu apa? Amanu, beriman kepada Allah sesuai dengan yang dibawa, ajaran dibawa Nabi Muhammad SAW. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian wa'amila salihan, punya karya nyata yang bermanfaat untuk sesama manusia, dan juga hubungannya dengan Allah baik. Tidak cukup dengan keimanannya saja, tapi wa'amila soliha, melakukan ibadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu dengan manusia juga baik. Kalau orang yang semacam ini, maka jaminannya adalah fala khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada rasa takut lagi nanti di alam barzah, tidak takut lagi dan tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa susah di padang mahsyar pun, tidak akan merasa gelisah dan susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, siapapun mereka, enggak pandang apakah ini orang Jawa, Sunda, Batak, Cina, Jepang, Amerika. Ayo, ini kebuka untukmu semuanya. Nabi Muhammad diutus bukan untuk orang Bani Israel saja, bukan untuk orang Arab saja. Artinya ini kebuka lah ini. Kalau kamu berpegang dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, beres urusanmu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Akan tapi ada. Loh, yang bangkang bagaimana? Dijelaskan oleh Allah. Yang bangkang kamu sebagai pejuang-juang, ya tenang aja, tugasmu hanya menyampaikan kebenaran. Disebutkan dalam surat Al-Hajj tentang kisah ini. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wassabi'ina, mereka orang yang beriman dari umat terdahulu, termasuk orang Yahudi di dalamnya, orang Nasrani, ataupun yang tidak beriman kepada Allah, dari orang sabi'ah yang menyembah bintang atau yang menyembah api, menyembah siapa saja, ditambah wal majus yang menyembah api, wal ladhina asyraku, dan mereka menyekutukan Allah. Lah, kalau mereka tetap seperti itu, enggak mau mengakui Nabi Muhammad, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, kamu tidak usah gundah, tidak usah pusing. Ada perhitungannya di hari akhir nanti. Urusannya dengan Allah sudah. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Allah tahu. Jadi kamu batasmu ya berjuang saja terus, selesai. Sampaikan kebenaran, sampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada pun mereka dari orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran Islam, membawa Islam, ya nanti ada hitungannya di hadapan Allah. Tugasmu menyampaikan. Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamati. Jadi yang memberi keputusan yang sesungguhnya nanti adalah Allah di hari kiamat, dengan hukuman yang sudah dijanjikan kepada siapapun yang tidak bisa menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jangan seperti sebagian orang yang salah memahami ayat ini. Ayat ini katanya, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani adalah juga orang yang beriman. Lah ini kalau salah baca itu memang berbahaya sekali. Belajarnya agamanya enggak tahu di mana. Muncul Islam-Islam maju, Islam liberal begitu tuh. Nah ini. Baik. Kemudian dilanjutkan. Firman selanjutnya. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila. Contoh. Wa arsalna ilaihim rusula. Khusus bani Israel. Ada berita yang khusus. Kenapa bani Israel disebutkan? Ini umat yang berpegang kepada Nabi yang sangat tegas, Sayyidina Musa alaihissalam. Dan dalam kisah Sayyidina Musa alaihissalam sudah banyak kejadian itu. Banyak kejadian pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada musibah ditimpakan, minta maaf, ada tiba-tiba rumahnya kena nyamuk, kena kodok, kena ini, tobat, dikasih tobat, bangkang lagi. Bahkan yang kafir tuh banyak di antara mereka yang melihat kejadian di Laut Merah tenggelam itu. Waktu melihat orang tenggelam, tobat ikut Sayyidina Musa. Tapi setelah itu bubar lagi. Dikasih hukuman, sadar, balik lagi. Dikasih hukuman, sadar, balik lagi. Diambil contoh di sini. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila, telah aku, sungguh aku telah, ini Allah telah mengambil satu perjanjian, pengikat. Perjanjian dan pengikat ini biasanya dilakukan untuk sesuatu yang memang gampang lepas. Kalau kita ngikat sesuatu yang enggak gampang lepas, ngapain diikat, kan begitu? Jadi kalau mengikat tentu sesuatu yang gampang, gampang lepas. Tentang keimanan ini gampang lepas sekali. Nonton apa? Nonton film Barayuta Yudhaya Ramayana nanti sudah merasa punya anak. Gambaran tentang Tuhan Allah sudah berubah karena dengar dewa-dewi misalnya. Ya kan ada di televisi diputar itu yang sedang ditonton oleh ini. Ini diam-diam juga menanam akidah karena mereka waktu membuat, dan orang-orang Hindu kalau membuat film ya sesuai dengan keyakinan mereka, tidak bisa disalahkan. Atau film yang ada akidah yang lain, Nasrani, Yahudi ataupun agama yang lain, mereka tentu punya misi untuk menanamkan akidah. Makanya kita juga jangan main-main urusan akidah ini, karena yang namanya akidah keimanan ini, lihat, gampang sekali nanti terpengaruh lalu kepleset. Itu yang perlu diikat. Mengikat ini bahasa Al-Quran itu mitsaq. Mitsaq ini, mitsaq itu suatu perjanjian yang sangat kokoh. Bukan sekedar perjanjian, perjanjian yang sangat kuat atau pengikat yang sangat kuat. Dan kita harus tahu semua yang perlu diikat adalah yang biasa gampang lepas. Kambing jinak enggak usah diikat. Kambing itu kalau lepas baru diikat. Nah, kalau lepas yang sangat parah, diikatnya kuat lagi, kan begitu? Sesuatu yang gampang lepas harus dijaga. Yang aman ngapain dijaga, kan begitu? Nah, ini namanya keimanan juga demikian. Nah, keimanan ini Bani Israel ini. Laqad akhadna mitsaqa Bani Israel, sudah ada perjanjian Bani Israel. Termasuk nanti dikisaratkan oleh Nabi. Nabi pun mengambil perjanjian berbaiat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Berbaiat mengikat lagi, jangan kau mencuri. Padahal sudah mencuri tidak boleh, diikat lagi. Hendaknya kau berbaiat kepadaku untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak mengambil haknya orang lain. Ini. Wa arsalna ilaihim rusula, dan diutus utusan-utusan. Kalau Bani Israel punya nabi banyak. Kullama ja'ahum rasulun laini. Di saat setiap kali datang utusan kepada mereka, bima la tahwa anfusuhum, jika nabi-nabi itu membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu fa fariqan yaqtulun, ada di sebagian mereka itu mendustakan, sebagian lagi membunuh para nabi. Wah, dahsyat lagi. Para nabi-nabi terdahulu dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Aduh, dahsyat, serem. Mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini urusan keimanan, ini urusan keimanan mudah lepas. Kita salah bergaul bisa berubah, tiba-tiba hilang lepas begitu saja. Maka ini diikat, dicontohkan bahasanya dengan Bani Israel, Allah telah memberi satu perjanjian yang sangat erat, sering diadakan perjanjian-perjanjian dengan mereka, orang-orang Yahudi, agar begini agar begitu. Mereka mengatakan iya, dikirim nabi, utusan nabinya tidak cukup satu, nabi dan nabi dibunuh. Bahkan ada nabi yang tidak pernah diketahui, bahkan satu masa Nabi Musa dan Nabi Harun itu satu masa. Tapi ingat, punya ciri khas kalau ada nabi membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka langsung berusaha untuk menjauhkan apa yang dibawa tadi. Maka fariqan kadzabu, sebagian mendustakan, fariqan yaqtulun. Bedanya antara kadzabu wa yaqtulun itu begini. Kalau mendustakan itu adalah menjauhkan pengaruh dari sesuatu tersebut. Nabi datang membawa pengaruh, yang dijauhkan pengaruhnya, bukan nabinya. Jadi dirusakkan nabi, pokoknya dipalsukan ini, menjauhkan pengaruhnya tadi. Paham ya? Menjauhkan pengaruhnya. Bedakan antara kadzabu wa yaqtulun. Jadi ini ada seorang nabi, ada seorang ustaz, seorang ulama pada zaman sekarang. Ini warasatul anbiya. Ada seorang ulama. Nah, di saat mendengar petuah, jadi yang terjadi pada orang Yahudi itu selalu ada juga terjadi pada umat Nabi Muhammad yang mengikuti cara pikirnya orang Yahudi, selalu ada. Sebenarnya dalam Al-Quran itu bukan, kalau kita menyebut orang Yahudi itu jangan sampai kebayang hanya orang Yahudi saja. Ada sifat-sifat yang diambil orang-orang Islam. Mendustakan kebenaran. Nah, kalau mendustakan kebenaran itu bukan membuang nabinya, tidak. Akan tapi apa? Dipalsukan kalimatnya ini agar tidak nyampe kepada umat. Sebab kalau nyampe kepada umat nanti bermasalah. Sehingga kalau kadzabu ini biasanya urusannya antara nabi dengan dia, didustakan saja. Saya tidak mau nerima karena tidak sesuai dengan hawa nafsu saya. Ini sudah enggak benar, jahat. Tapi kalau yang kedua, yaktulun, bukan sekedar pengaruhnya yang dipangkas, tapi bisa nabinya di, kalau sudah nabi yang mati, pengaruhnya bakal tidak ada. Itu. Kalau sudah nabi yang mati, pengaruhnya tidak ada. Dan kalau sudah mati sampai derajat yaktulun, ini adalah apa? Dia takut kebenaran nyampe kepada dirinya, sehingga dia tidak bebas berbuat. Kemudian nyampe kepada orang lain menjadikan dia tidak bebas berbuat. Makanya perlu membunuh. Jadi waktu ada kebenaran nyampe kepadanya, kadzabu dulu. Setelah kadzabu, wah ini kalau saya hanya mendustakan saja, maksudnya saya tidak menerima, tapi kalau dia ceramah ke tempat lain, bagaimana ini? Nanti orang lain berbeda dengan saya, kepentingan saya hilang dong. Kalau begitu gimana? Bunuh saja. Ini beri anda farikong kadzabu wa fariqai yaktulun. Kemudian, masalah membunuh Nabi, kalau pada zaman Bani Israel, membunuh Nabi secara sesungguhnya. Na'udzubillah, membunuh Nabi Zakaria digeraji. Nabi, dosanya kayak apa itu? Baik. Dan itu adalah sifat-sifat jelek. Kalau sudah begitu apa? Hukuman di hadapan Allah nanti lanjutnya. Mereka akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita bicara tentang, kita perlebar lagi masalah membunuh. Membunuh itu ada membunuh hissi dan membunuh maknawi. Lah kadzabu itu sebenarnya ada secara maknawi membunuh sudah. Lah umat Nabi Muhammad ini banyak mengambil dari sisi kadzabu ini. Yang pendusta dari umat Nabi Muhammad, kaum munafikinnya itu. Sehingga ajaran Islam dipalsukan, biasa dengan berdusta. Maka sebetulnya orang ini juga tidak lepas dari membunuh. Membunuh Nabi. Tidak membunuh secara langsung, membunuh pemikiran Nabi, membunuh syariat Nabi. Sampai istilah menghidupkan pun digambarkan oleh Nabi dalam menghidupkan sunnah. Bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Agama Islam datang dalam keadaan asing, orang tidak banyak tahu, dan siapapun yang berpegang pada Islam dianggap aneh. Wa sayaudu ghoriban, nanti di akhir zaman, kalau ada orang berpegang dengan agama pun dianggap aneh. Orang dandananya pada kelihatan cantik-cantik, oh ini kok pakai karung, nah, ini kan kurang ajar bilang, pakai kerudung, pakai karung, ini kan sudah, ini kan rusak, dianggap aneh. Ini, gak apa-apa aneh, tapi disanjung Nabi, tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang aneh. Biarin bilang orang aneh, yang bilang aneh orang gak benar. Siapa orang aneh itu? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang pada mematikan sunnahku. Nah ini mematikan berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad, yaitu kalau kita mematikan sunnah Nabi kayak bunuh Nabi. Sifat-sifat orang di luar Islam itu membunuh Nabi. Alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Jadi ada orang mematikan sunnah Nabi, menjauhkan kita dari Nabi, menjauhkan kita dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelas pada zaman sekarang. Nabi Muhammad sudah wafat, enggak ada membunuh Nabi lagi. Nah, sekarang membunuh pemikiran Nabi. Membunuh termasuk muslim, membunuh pewarisnya Nabi. Kenapa yang menyambung? Intinya adalah bagaimana orang tidak sambung dengan Rasulullah. Ini sifat ini ada pada zaman sekarang. Membunuh pewaris Nabi. Na'udzubillah. Semoga Allah menggolongkan kita golongan orang yang mendukung Nabi, bersama Nabi, mengikuti Nabi. Jangan sampai kita digolongkan sebagai orang yang membunuh Nabi. Sekarang mau dijauhkan dengan ulama, ada ulama, mulai ulama mau dibunuh. Gerakan-gerakan yang bakal membunuh ulama, ada. Kalau ulama sih tenang-tenang aja mereka. Mereka rindu, kalau mati mereka langsung kemuliaan. Tapi kita ini sebagai orang awam ditinggal ulama kan bingung kita, siapa membimbing kita. Maka kita harus membela ulama, karena mereka yang nuntun kita. Jangan biarkan ada orang yang membunuh ulama. Memfitnah para ulama, lihat, subhanallah. Makanya jangan mudah percaya kalau ada berita tentang fitnah tentang ulama, karena sebenarnya dia akan dijauhkan dari ulama. Kita ingat saya sebut sedikit tentang fitnah, na'udzubillah. Mereka sebenarnya membunuh, menjauhkan Nabi dari kita dengan cara menanamkan kebencian kita kepada ulama. Kita masih ingat almarhum, semoga diampuni Allah, diangkat derajat, Kiai Zainuddin MZ, Masya Allah. Allah yarhamuh. Pernah suatu ketika ada isu, ada seorang perempuan begini, begini, begini gitu, innalillah. Kalau kami sama sekali tidak percaya, tapi ingat, hati kotor akan tersenyum dan tertawa. Oh, kiai aja begitu. Kalau kami mendengar itu, enggak. Nah, mungkin ini begitu. Memang manusia mungkin bersalah, akan tapi jangan dinisbatkan kepada orang yang menjadi petunjuk, pembimbing bagi kita. Ini fitnah. Orang sakit, hati-hati. Jangan sampai kita mudah percaya dengan media. Sekarang media bisa buat apa saja. Apalagi yang punya adalah bukan kita. Palsu. Akhir zaman, akhir-akhir ini juga Habib Rizik di fitnah. Aneh, enggak mungkin. Kalau kita lacak, kalau orang berbohong seperti itu mah mudah. Artinya kita sebagai orang beriman enggak bisa. Enggak bisa mempercayai hal yang demikian itu. Enggak gampang. Nah, ini terus ulama akan difitnah sana sini, fitnah sana sini. Bahkan sesuatu yang halal pun kadang dirubah seperti sesuatu yang haram. Ini. Sebetulnya ada upaya-upaya mereka itu apa? Menjauhkan kita dari ulama, yaitu membunuh Nabi sebetulnya orang-orang itu. Tujuannya membunuh Nabi. Pokoknya jangan sampai pesan Nabi sampai ke kita. Dipangkas agar orang enggak percaya pada ulama. Subhanallah, herannya suatu ketika ada satu tamu. Semoga Allah mengampuni beliau. Satu tamu, kami bercerita tentang kebaikan itu adalah tidak harus punya ilmu. Orang awam pun bisa baik. Harus ada kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Biarpun dia adalah seorang awam, jarang, tidak pernah di pondok, akan tapi kalau dia rindu kepada Allah, lihat, dia takut kepada keharaman. Begitu sebaliknya, biarpun orang itu alim, banyak ilmu, akan tapi jika tidak ada rasa takut kepada Allah, dia bisa melakukan apa saja. Waktu kami ngomong begitu kok langsung ngomong gini, iya sampai Habib Rizik begitu, astagfirullah, ini kamu mengajinya di mana ini? Sampai ini satu contoh, artinya apa? Mungkin sekali orang awam terpengaruh dengan hal yang demikian ini. Ini ada upaya untuk membunuh ulama, membunuh Nabi. Ini penjabarannya seperti itu. Fitnah. Dan urusan Anda orang beriman bukan itu. Urusan Anda bukan itu. Fitnah bisa dibuat di mana-mana. Itu keimanan. Kalau berbicara tentang mungkin lah, ini kadang-kadang dibuai dengan bisikan setan. Kan selain Nabi bisa bersalah, mungkin saja. Oh iya, mungkin saja ya. Lah kan? Keyakinan keimanan akan berbicara lain. Kalau orang prasangka buruk, bicara lain juga. Nah, tinggal hatimu itu seperti apa. Kalau Anda mencintai seseorang lalu mengagumi seseorang karena ilmunya, susah untuk difitnah. Enggak percaya. Imam Hasan Basri ada yang ngasih kabar temanmu begini, enggak saya bukan saya. Kamu fitnah, kamu dusta. Kemudian lebih dari itu apa? Akan dijerumuskan umat ini kepada perbincangan yang haram. Ngomongin orang, ngomongin teman saja sudah neraka, apalagi ngomongin ulama. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun, hati-hati. Allah akan mengirim kehancuran di rumahmu sendiri. Lewat media. Ngelihat saja. Kalau kita ngelihat, bukan berprasangka buruk, kalau kita seandainya ngelihat satu orang. Kita tidak bicara tentang ustaz, satu orang melakukan keharaman. Kalau kita ngelihat di mata kita, lihat begini. Kita tidak boleh cerita kepada orang, tugas kita mengingatkan dia. Ngelihat. Apalagi tidak ngelihat. Prasangka buruk. Tidak tahu yang buat siapa. Dan ingat. Kami ingatkan kepada orang yang suka membuat yang demikian itu, ingat, ada Allah, ada Tuhan Allah yang tidak pernah tidur. Allah selalu menyaksikan semua yang kita lakukan. Ketahuilah, hukuman akan diberikan oleh Allah. Tapi orang yang difitnah itu sebenarnya mau dikasih oleh Allah perangkat baru lagi untuk naik pangkat. Jangan khawatir. Dan kadang ada orang memang selalu ingin membuat satu kalimat yang bikin orang mempermasalahkan ini. Lihat, semoga Allah mengampuni dari tamu di hari Kamis itu ya, hari Kamis ada tamu datang ke sini, dari apa kepolisian dan sebagainya. Kepolisian adalah sahabat saudara kami semuanya. Kemudian di situ ada wartawan dan seterusnya. Kami cerita panjang lebar, bahkan sudah kami sampaikan, tolong jangan dipotong ya, jangan diples, jangan di, pokoknya jangan. Saya wanti-wanti berulang-ulang kalau saya ngomong. Saya dari dulu tidak mau untuk diajak wawancara. Ada TV-TV nasional yang datang wawancara, tidak, saya tidak mau wawancara. Takut nanti wawancara yang dipotong, dipotongnya enggak enak, sudah kesebar ke sana kemari, saya enggak bisa ngejar itu, enggak bisa klarifikasi, enggak, saya enggak mau. Cuman ya Allah atur, akhirnya kemarin kami harus hari Kamis kami wawancara ditanya beberapa televisi nasional. Kami bicara panjang lebar tentang apa yang akan dilakukan para ulama di 11.2, 112 hari ini di pagi ini. Saya bicara panjang lebar, sudah kasih wanti-wanti. Awas, jangan dipotong, jangan di ini. Subhanallah, sorenya muncul di media. Di dalam muncul di media kalimat ada dipotong yang menjadikan fitnah. Memang senang ngadu dengan ulama. Ngadu dengan ulama fitnah, kemudian tagline-nya juga mengerikan, serem banget. Ulama Cirebon melarang aksi 112. Gambarnya kita dan kantor Al-Bahjah gede banget begitu. Nah ini Masya Allah lah, ini kan mohon Anda, mungkin Anda para wartawan yang mendengar suara ini, Anda punya urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan saya enteng, berapa tahun, 20 tahun lagi sudah meninggal, selesai. Tapi Anda urusan dengan Allah, urusan dengan umat ini. Maka ternyata media ini loh yang bikin kacau balau. Bahkan sudah sampaikan, Anda wartawan dan media, Anda istimewa kalau Anda benar, membawa kebenaran, umatnya tentrem. Tapi sebaliknya kalau Anda hanya urusannya bagaimana agar hangat, kemudian agar terjual korannya atau beritanya menarik dan sebagainya, kalau ada terbetik di hati Anda untuk membuat fitnah, maka ketahuilah hukumannya di hadapan dari Allah ada. Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya keluarga, Allah akan berikan hukuman kepada Anda jika Anda melakukan yang demikian. Sudah saya ingatkan, diingatkan saja masih begitu. Bagaimana tidak? Lihat aja di beberapa media televisi beberapa waktu yang lalu hari ini. Waduh, gambarin kita lagi. Bahkan ada disebut nama juga. Ini kan ngadu kita dengan para ulama. Semoga mengampuni. Kalau masalah memaafkan, saya bicara kalau saya memaafkan, tidak ada gunanya saya tidak memaafkan kepada siapapun. Jahatnya kayak pun saya memaafkan. Tapi kalau urusannya ini adalah sudah urusan merusak umat, merusak bangsa, hendaknya diselesaikan dong. Ini sebuah contoh. Ada orang upaya semacam itu, kerjanya ngadu domba, membuat permusuhan. Ini menjauhkan kita dari ulama. Sehingga gara-gara itu saja, lihat, gara-gara fitnah begitu. Lihat, mulai dari yang di Facebook, komentar di mana-mana, sudah macam-macam. Aji, yang semula katanya senang menjadi tidak senang, sudah berhasil tuh iblis mengadu. Nah ini innalillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mau diangkat lagi, tenang saja. Yang ngurusin kan Allah. Kalau itu mah kecil itu. Kita ambil tuh media nanti suatu ketika, jangan khawatir. Ya gitu kan. Kita urusin dengan Allah. Makanya kami himbau, padahal sudah kami nasihati, nasihat wajib. Saya tidak hanya mengancam-ngancam, nasihat. Kalau engkau wahai wartawan benar, pahalamu gede, umat bersatu, tentrem negeri ini. Tapi kalau engkau salah, engkau menyebar fitnah. Kami sampaikan bahwa musuh kita ini siapa? Musuh kita siapapun yang buat kerusakan di bumi ini. Siapapun dia, termasuk tetangga, saudara, bapak, kalau membuat kerusakan adalah musuh kita. Maka saya sampaikan, orang Batak bukan musuh kita, orang Dayak bukan musuh kita, iya kan? Orang Cina juga bukan musuh kita, kan begitu. Orang inilah, ini kan ceritanya panjang. Tapi kalau orang hebat langsung dipotong satu untuk sebuah kepentingan. Ini kan, ini jadi bermasalah. Mohon maaf lah, ini artinya saya sampaikan dulu. Ada orang yang memang mereka itu punya sifat-sifat seperti ini. Sifat Bani Israel yang seperti itu. Kalau tidak mengadu domba, enggak enak. Khususnya wartawan memang harus dia punya berita-berita yang menarik, unik, kemudian ngikuti apa yang selalu di benaknya para umat, kemudian di pokoknya ya begitulah. Tapi ketahuilah Anda wahai wartawan, sebenarnya itu adalah jalan menuju surga kalau Anda mau menyampaikan kebenaran. Bagaimana berita tentang para ulama termasuk ya FPI dan sebagainya? Kami berulang-ulang sampai saya bukan anggota FPI, saya tidak dicatat sebagai anggota FPI dan belum pernah direkrut sebagai anggota FPI. Tapi saya kagum dengan perjuangan Habib Rizik dan seterusnya. Dan semoga Allah menjaga perjuangan ini. Nah, dan kami sadar, tahu bahwasanya Banyak juga media-media yang melesetkan FPI. Belum lagi yang lainnya, media yang lain. Kalau kami sih tenang saja. Ada waktu kami kecelakaan beberapa hari langsung ada berita tentang Buya Yahya, dosa-dosa Buya Yahya. Wah, alhamdulillah dosa saya dikasih tahu, saya panjang itu media. Enggak tahu orang Cirebon katanya. Enggak, itu bukan orang Cirebon itu. Orang Cirebon mah baik-baik. Orang Indonesia Buya. Oh, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia baik-baik kok. Wah, itu panjang lebar tuh. Wah, yang saya begini, begitu, begini. Kalau saya mah enteng, enggak tak balas kalau itu. Kalau saya. Saya mah enteng, sudah lah mau diinjek-injek di Allah-Allah enggak ngam. Tapi kalau agama, ulama, tokoh yang menjadi berjuang untuk keselamatan bangsa ini, itu yang harus diurusi, dipermasalahkan. Kalau saya mah enteng, dan saya diem, toh berita itu hilang, enggak tahu di mana itu. Mungkin seorangnya juga sudah tobat mungkin kan. Beres. Coba kita lagi berbaring 2 minggu, ada Buya ini ada berita begini. Oh, mana? Oh, alhamdulillah. Ini berita istimewa. Dosa-dosa Buya Yahya. Ya Allah, alhamdulillah ada orang ingatkan dosa-dosa saya. Kayaknya dihubungkan Buya kecelakaan karena dosa-dosa. Memang saya ngomong saya kecelakaan karena dosa saya kok. Selesai. Semoga diampuni gara-gara itu nih. Nah, nih. Jadi pas nih kelihatannya bahkan ada yang doa semoga mati. Ya Allah, kita doain semoga kau panjang umur. Dan sadar, tobat, bermanfaat. Tidak perlu. Nih, inilah ada. Kenapa kau bisa seperti itu? Makanya saya tidak menyalahkan orang itu kok. Tidak menyalahkan orang itu. Tapi ada di sana upaya-upaya untuk menjauhkan dia dari saya. Itu ada. Lah itulah iblisnya. Kalau dia mah bukan iblis yang nulis cerita panjang itu bukan iblis. Terpengaruh iblis iya, tapi dia bisa tobat. Tapi iblisnya mah terus berjuang lah ini. Belum lagi sekarang lihat orang. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya, kemudian setelah itu menyaji ulama. Mohon maaf, mungkin ada yang sangat mencintai kami. Oh, Buya Yahya yes, Habib Rizik no. Buya Yahya lembut, Habib Rizik jahat no. Ini kan kurang ajar banyak. Saya tidak bangga dengan begitu. Saya tidak bangga, tidak bangga. Cintailah para ulama, para pejuang. Anda perlu selamat. Kita perlu selamat. Kalau tidak selamat, sengsara. Negeri ini terancam, wahai hamba Allah. Negeri ini terancam. Kita tidak ingin syiar Islam gak bisa tampak lagi. Negeri ini sudah biasa tentrem aman, kita bisa berdampingan dengan agama yang lain. Sudah biasa kita urusan dengan orang Nasrani di negeri ini aman, orang Buddha aman. Orang Kristen, Buddha, Hindu aman kita. Sekarang mau diacak-acak ini. Allah, ini loh penjahatnya. Kan di kiri kanan kita biasa banyak orang Nasrani, tidak ada masalah kita jual beli dengan mereka. Maka saya kami sampaikan, hei orang Nasrani di negeri ini Anda bukan musuh kami. Apalagi polisi bukan musuh saya, tentara bukan musuh saya. Kita tuh sama di negeri ini, semuanya punya kewajiban mempertahankan negeri ini. Maka yang mendengar suara ini, jangan mau diadu domba. Kalau ada orang terpengaruh, misalnya dari santri terpengaruh, itu terpengaruh. Dari polisi terpengaruh, itu polisi terpengaruh. Hakikat polisi enggak begitu. Ada tentara terpengaruh, enggak. Itu terpengaruh. Di sini enggak ada urusan dukung-mendukung. Yang kita dukung adalah kebenaran, cita-cita mulia. Apakah ini maknanya saya mendukung seorang tokoh dan sebagainya? Sebelum saya mendukung, Allah sudah mendukung. Allah itu. Oh, saya ini apa harus begitu? Allah yudafi'ul ladzina amanu, Allah membela orang beriman, kok saya. Kalau saya menyampaikan kebenaran, saya menceritakan tentang kemuliaan seorang alim karena saya butuh untuk nempel dengan para ulama untuk bersama mereka. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Tata hatimu. Jangan sampai ada lintasan buruk, prasangka buruk di hatimu kepada siapapun khususnya penerus-penerus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jangan sampai di situ kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada kawan, jangan sampai ada kebiasaan prasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk pun kepada ulama, sebetulnya engkau ini diajari untuk membunuh Nabi, mendustakan Nabi, sehingga apa? Terputuslah berita langit dari dirimu. Sehingga apa? Engkau tidak pernah mendengar kebenaran. Kalau sudah tidak mendengar kebenaran, antara engkau dengan dia tidak berbeda bersama mereka. Na'udzubillah. Maka ayo kita terus dekat dengan ulama, perjuangan ulama, dan kita membaca Fatihah sekali. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan ketentraman di negeri. Kami tidak berbicara tentang dia memperjuangkan Al-Quran saja, tidak. Mereka ingin memperjuangkan, menyelamatkan negeri ini yang berkumpul di Istiqlal di Jakarta. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Dan semoga Allah menjaga mereka. Dan semoga siapapun yang punya niat busuk, segera diselesaikan oleh Allah. antara dua, dihancurkan atau diberi petunjuk. Semoga Islam jaya dan semoga giliran negeri timur ini adalah saat ini Indonesia. Berjuang-berjuang kejayaan. Dan semoga Allah menjadikan kita perindu dan pencinta para ulama-ulama, para habaib, para berjuang-berjuang. Dan semoga Allah menyatukan umat negeri ini, bangsa ini dan umat Islam semuanya jauh dari fitnah. Dan semoga Allah menjauhkan dari orang-orang penfitnah. Dan semoga Allah memberikan pada kita kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir batin. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada para hamba-hamba yang berkecimpung dalam dunia media. Dan semoga Allah memberikan kepada kita media yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan langit, pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada siapapun yang melakukan kesalahan, memberikan hidayah kepada siapapun dari hambanya. Dan semoga Allah memberikan ketenteraman negeri ini, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Yang mau ditanyakan? Baik, syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jemaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya. Saya mau bertanya, misalkan ada seorang keluarga tidak punya anak dan hartanya berlimpah. Terkadang dia ngangkat satu anak, yaitu anak angkat, karena sayang-sayangnya sehingga hartanya tersebut diinfakkan atau dihibahkan kepada anak angkat tersebut. Padahal dia itu kan punya masih saudara, otomatis dia juga memutus pertalian saudara karena tidak dapat harta warisan dari orang tersebut. Bagaimana kondisi tersebut, apakah dapat dibenarkan secara syariat? Dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak, tetapi ngangkat anak. Ngangkat anak. Karena sayang-sayangnya, toh dengan beralasan, toh harta saya, mau dikasihkan kemana saja juga kan boleh. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, padahal dia punya saudara yang tentu ada hak waris untuk saudaranya juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kesehatan Buya cepat pulih. Amin. Begini Buya, di suatu masyarakat, di suatu daerah itu ada suatu anggapan jika seorang gadis dilamar oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang pertama melamar terus ditolak, terus yang kedua ada laki-laki lagi yang melamar, terus ditolak lagi, terus kalau ada laki-laki yang ketiga melamar, katanya enggak boleh ditolak lagi. Apa? Katanya tidak boleh ditolak lagi karena ada anggapan kalau menolak seorang laki-laki berkali-kali itu, apalagi yang ketiga, nanti takut ada apa-apa gitu. Gimana kepercayaan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pembagian waris. Kaidah pertama. Kaidah pertama adalah jangan Anda tamak dengan warisan. Jangan terbetik di hati Anda rasa senang kalau punya saudara, enggak punya anak. Wah, saudara enggak punya anak nih, kalau mati saya dapat bagian nih. Wah, hati busuk nih. Nah, makanya ini siapa orangnya? Kan tinggal begitu. Pasti warisannya ke saya nanti. Na'udzubillah. Makanya kalau urusan waris itu enggak bisa begini. Boleh duduk manis, nah, siapa yang bertanya, orangnya di mana, itu kan kita beri wawasan. Kalau ada orang memberikan, bolehkah lah ini? Makanya kita antisipasi, jangan sampai kita masuk kepada tamak. Jadi kami himbau kalau saudaranya itu dengar suara ini, jangan berharap saudaranya mati duluan, bisa saja kebalik dia mati dulu loh ya, kan gitu ya. Ya? Jadi gak usah berharap, ngapain berharap? Memang saudaramu bakal mati dulu. Bisa kebalik lo, gara-gara kau berharap mati dulu di waharis kamu nanti. Ini kadang-kadang hati busuk ini. Hati busuk. Nah, satu itu. Yang kedua adalah, orang itu boleh memberikan apa saja kepada siapa saja. Biarpun ternyata nanti ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa, dengan catatan, waktu dia memberi, tujuan baik bukan karena ingin menjauhkan waris. Dia ingin bersedekah, tidak punya anak. Melihat adiknya sudah cukup, saudaranya sudah cukup, ya kan? Sudah cukup-cukup kan, bukan kaya raya, ukuran kaya pun ada batasnya. Orang punya duit 100 juta kaya enggak? Cukup, tapi di kalangan orang duitnya miliaran, ya pada yang melarat ini kan. Jadi salah ukurannya. Ukurannya wajar deh, setiap hari bisa hidup cukup, nah itu sudah cukup. Kemudian ada seorang, saya punya harta banyak, adik saya sudah cukup, abang saya sudah cukup, bantu juga sudah sering. Saya pengen, jangan bicara masalah anak, kalau masalah anak angkat ini misalnya ada kecemburuan. Anggap sajalah gini, saya berikan ke masjid, pondok Al-Bahjah, boleh enggak? Oh jangan Al-Bahjah, nanti yang ngomong Buya dipikir ada maksud. Saya berikan ke pondok Lillahi Ta'ala yang ada di Jogja sana. Baik, gimana? Ya boleh dong. Boleh, enggak ada masalah. Karena dia masih hidup. Yang tidak boleh itu kalau kita memberi dengan tidak adil antara orang yang harus kita beri hak. Anak dengan anak tidak adil. Maka boleh saja dia. Loh nanti kan enggak mewarisi saudaranya nanti. Kan habis untuk anaknya tadi, anak angkatnya. Nanti kita bicara anak angkat haram, tidak boleh ya. Boleh saja anak angkat, anak asuh deh. Mungkin dia punya harapan apa? Karena anak yang diasuhnya ini merawat dia. Kan mungkin sekali. Waktu dia tua, dengan dia, Masya Allah, kayak anaknya sendiri. Sakit dia yang ngurusi, usahanya juga dia ngurusi. Dia sangat berhak kalau dihargai dengan semacam ini. Makanya saudaranya jangan tamak dong. Mohon maaf ini. Harus ditegur sih, kadang-kadang ada orang tamak kayak begitu. Kayak memastikan kalau dia bakal hidup lebih panjang daripada saudaranya. Hati busuk gitu. Baik, jadi apa? Siapapun boleh memberikan kepada siapapun sampai ahli warisnya kok tidak mendapatkan, ya kan? Asalkan waktu memberikannya di saat hidup bukan dengan tujuan untuk menjauhkan waris. Misalnya Pak, saya paling marah dengan anak saya, bandel, tidak berbakti, ya Allah. Makanya sudah, ngasih yang lainnya dia enggak dikasih. Loh, itu kan anakmu. Karena kebencian. Sebab kebencian harus dipangkas. Maka tidak adil kepada anak pun tidak boleh, biar tentu anak paling bandel, tidak boleh kita tidak adil, harus adil. Karena bisa jadi kebandelannya itu karena ketidakadilan kita. Itu ya. Jadi boleh-boleh saja, enggak ada masalah ya. Karena yang demikian itu adalah apa? Dia punya hak. Bukan tujuan untuk menjauhkan dari waris. Kemudian juga banyak pertimbangan diantaranya. Mungkin memang anak itulah yang merawat dia. Dan dia akan tidak mau merepoti saudaranya, makanya daripada nanti giliran saya mati, masa yang ngasuh saya, ngerawat saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga saudara-saudari saya sudah cukup kok, kenapa? Biasanya kalau orang tamak itu ngeri, biarpun sudah dikasih bilang mengharap waris lagi, ini hati-hati. Makanya kalau orang-orang itu nasihati saja, kalau saudara kau itu yang ngomong saudaranya tadi nasihati. Kalau hanya sekedar perumpamaan ya enggak, jangan sampai terjadi. Kalau memang yang bertanya kepada Anda adalah seorang saudara yang ngadu, itu kok dikasihkan sama anaknya, jatah saya loh ya, nasihati saja orang ini. Bisa saja kamu duluan yang mati loh ya. Nah gitu. Karena kadang-kadang kebusukan jiwa itu seperti itu, urusan waris. Waris itu bukan hakmu, waris itu akan pindah setelah mati. Kalau dalam waktu hidup menginfakkan semua hartanya, lalu anaknya tidak mendapatkannya, dan tujuannya adalah untuk berjuang. Kisah Sayyidina Abu Bakar menghabiskan hartanya untuk semuanya, sampai Rasulullah berkata, anakmu kau kasih apa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Cuman Sayyidina Abu Bakar sudah membekali anaknya bekal iman, melarat pun tidak pusing, tidak jadi pencuri anaknya, kan begitu. Jadi boleh-boleh saja, yang boleh adalah menjauhkan waris dari anaknya, karena benci dengan anaknya, atau karena benci dengan saudara, saya paling benci dengan saudara saya, ha. Mestinya kalau benci malah dikasih hadiah, bang sebelum saya mati ini saya belikan rumah, itu biar tidak marah lagi. Ternyata kebusukan hati itu yang bermasalah, tidak tahu yang busuk di mana, kita tidak ngerti. Makanya semuanya saya kasih ingatkan waspada, saudaranya yang bakal mendapatkan waris harus ditata hatinya. Atau yang tadi yang membagi waris ke anaknya, anak angkatnya, juga harus diingatkan, jangan sampai karena kebencian dengan saudaranya. Saya paling benci dengan saudara saya tidak rela kalau harta saya diwaris dia. Loh kenapa tidak rela? Berarti kau menyuburkan kebencian di hatimu. Kasih aja hadiah waktu kau hidup. Sebagian kasih buat dia, sebagian kecil. Kalau duitnya 100 juta, kasih 10 juta buat saudaramu, 90 juta buat anakmu. Biar nyambung silah, nyambung hati. Baik, yang terakhir, yang ketiga, anak angkat tidak diperkenankan. Maknanya anak angkat adalah jika engkau mengambil anaknya orang, kemudian kau rubah nasabnya menjadi nasabmu adalah haram. Tidak akan mencium bau surga. Kalau anda merawat anaknya orang, bagus, anak yatim, anak fakir, anda angkat, anda rawat sampai menjadi seorang yang berhasil, anda beri nafkah, itu ada sedekah yang luar biasa. Apalagi anak yatim, anda wakafil yatimi kahataini, anda dengan Rasulullah nanti dampingan, jejer surganya, dekat, karena anda santun, menyantuni, kasih sayang kepada anak yatim. Baik, kemudian masalah, ada orang melamar yang kedua, pertama ditolak, kedua tolak, ketiga harus terima, apakah harus diterima seperti itu? Itu adalah tradisi di mana, enggak ada. Nah, kalau diambil oleh orang cerdas, ya pintar saja. Saya mau ngelamar anaknya Pak Haji Fulana. Orangnya cantik, baik. Cuman kalau saya ngelamar, gak kira diterima. Kirim aja dua anak jahat. Pertama, kamu datang ke sana ngelamar, ditolak. Kedua, ditolak. Giliran saya maju, pasti diterima. Ya, ini keyakinan salah. Buang tuh keyakinan, dari mana itu keyakinan? Gak ada itu. Ya? Yang jahat mikir, wah ilmunya Buya dipakai nih. Langsung diterima ketiga. Kalau tidak terima diancam, saya yang ketiga loh ya. Ini akal-akalan itu dari mana? Enggak ada. Dan menolak pun harus ada alasan syar'i. Kalau ada orang mengambil anak perempuanmu, melamar anak perempuanmu, dan dia orang yang kau ridhoi agamanya, kemudian tanpa ada kedokteran, kemudian misalnya ada alasan anaknya belum siap, anaknya masih ini. Tapi kalau tanpa alasan kau anda tolak, lihat, takun musibatun, akan datang musibah kepadamu. Apalagi kadang-kadang urusannya, urusan-urusan materi, urusan dunia, na'udzubillah ya. Kesempatan yang belum nikah ini, Buya kasih pintu, sudah datang aja lamar, yang takut. Diterima nanti, awas jangan kau tolak ya, kalau ada orang kau ridho agamanya. Melamar anakmu, orang baik, orang soleh, ngelamar, terima dia. Cocok? Yang muda-muda ini? Nah, tapi yang benar dulu, soleh, baik. Ada pertimbangan umurnya sudah mencukupi dan anaknya sudah butuh, maka jangan sampai ditolak. Kalau masalah wacana boleh, gimana ini boleh saja. Tapi kalau sudah dilamar dan anda lihat dia adalah seorang yang soleh dan sangat layak menjadi seorang imam, kok tiba-tiba anda tolak, maka itu hawa nafsu. Biasanya gara-gara itu loh, sebab bencana itu adalah cinta membawa bencana. Gara-gara sudah senang dengan yang lainnya, dilamar orang baik tetap tidak mau. Gula jawa rasa coklat. Di dunia yang luas ini hanya ada dia, kasihan hidupnya. Dunia seluas daun kelor. Daun lam toro. Cil lagi, Masya Allah. Bukan. Hati-hati ya, Insya Allah. Ya, cuman anda harus waspada. Di saat dilamar oleh seseorang, harus dilihat akhlaknya, agamanya, kedekatannya kepada Allah. Boleh sesaat melihat kekayaannya, tapi jangan jadi nomor satu. Kalau kekayaan anda dahulukan, anda akan dihinakan sepanjang masa. Kekayaannya, pekerjaannya mapan di kasur, repot lagi, mapan, pakai mobil, nyewa, ayo pusing lah. Orang ukurannya begitu, kebenaran, akhlak baik, kejujuran, kelembutan, sifat, hasab, agama nomor satu baru. Aduh, Buya kok repot, saya tidak ditunggu tuh. Kamu yang lamar, kayak Siti Khadijah gitu loh. Ini harus kasih pendidikan. Kalau nunggu dilamar-lamar gak ada yang ngelamar ya, bukan berarti orang gak mau dengan dirimu, hanya mungkin karena sungkan, karena kamu terlalu baik, terlalu solehah. Saya hanya mungkin ada orang lain, saya hanya sekedar soleh-solehan. Kamu kok solehah beneran, jadi ngelamar gak berani. Jadi gak apa-apa, wanita mendahului, tapi caranya benar, bukan bilang kau mau dengan aku padamu, kan gitu. Apa itu perempuan murahan? Maksudnya anda bisa mengirim keluarga anda untuk bertanya, apakah kira-kira ada hajat saya? Kayak Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, Siddiq Abu Bakar, aku punya anak Hafsah. Kalau mau aku akan nikahkan kau dengan Hafsah. Nah, jangan ragu. Mungkin orang silau karena anda, mungkin anda punya kekayaan, anda punya makom, anda punya anaknya orang ini. Sehingga dia mengelamar tuh ragu-ragu. Gara-gara anda cerdas mendahului, barangkali ada hajat. Oh iya, saya sudah tunggu-tunggu dari dulu, kan enak. Nah ini, jangan ragu dalam hal-hal semacam ini. Kemuliaan. Yang harus malu seorang perempuan itu adalah apa? Yang haram. Yang haram pacaran. Katanya ta'aruf, ta'aruf syar'i. Ta'aruf syar'i bagaimana? Manggilannya Abi Umi sudah syar'i katanya. Abi, Abi Umi, Abi kangen. Ini belum haram kok begitu pakai Abi. Biarpun pakai Ustadz juga tetap haram. Ustadz, Syekhi. Sama. Itu adalah setan mengemas itu. Hati-hati ya. Nikah. Maka anak-anakku semuanya ini yang sudah waktunya nikah. Pakai prinsip. Pacaran no, nikah yes. Nah, insyaallah nikah masal di sini jejer 10. Diliburkan pengajiannya. Gak kobil tuh. Halal perlu dibuka. Anak kehalal harus buka. Dan termasuk kami himbau kepada siapapun yang punya hajat urusan pernikahan, takutlah kepada zina. Takut kepada zina. Jangan-jangan. Misal mohon maaf ada orang sudah bertahan misal dengan kesendiriannya, mungkin suami ini. Kalau ada seorang istri suaminya meninggal, ada yang dia dingin, dia ada kebutuhan apa-apa. Bagus dia sendiri. Tapi kalau ada kebutuhan nakut, pokoknya jangan zina deh, harus ada solusi, halal. Sebab itu adalah satu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pasangan yang halal. Ini saja ya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, jangan lupa majelis Ahad pagi besok. Kemudian juga rutin majelis muslimah dengan Umi di Indramayu. Hari ini. Kemudian juga malam Ahad Indramayu hari ini di Masjid Agung. Masjid Agung Indramayu juga di Masjid Mustaqim. Jangan lupa juga Maulid Akbar di Tulungagung di Al-Bahjah 3 bagi siapapun yang ingin melihat Al-Bahjah 3. Di sana ada pondoknya, ada sekolahnya juga, ada mau mondokkan anaknya di sana. Kalau Cirebon kedekatan kirim ke sana, nanti ada penerimaan siswa baru di sana. Maulid Akbar di Al-Bahjah 3 tanggal 15 Februari atau tanggal 18 Jumatil Awal. Kemudian wanitanya untuk ibu-ibu hari Sabtunya. Kemudian kami ingatkan lagi, mohon untuk bisa segera bergabung dengan perjuangan Al-Bahjah. Mohon juga doa yang khusus untuk kami, untuk kita semuanya perjuangan. Ada program besar yang harus kami selesaikan, program tanah, program televisi. Butuh dana besar miliaran ibu. Tapi ibu bapak punya Tuhan yang maha kaya, enggak usah pusing. Minta yang sering. Dan kami berharap ibu yang tulus tiba-tiba menengadahkan tangan, lalu Allah kabul, aku kirim nanti orang yang bisa menyelesaikan urusan itu. Ahli surga yang akan berjuang untuk menyelesaikan pembelian apa-apa, pengadaan stasiun televisi supaya kita tidak dibohongi lagi dalam urusan media. Kemudian stasiun radio juga kita perbanyak. Tanah, kemudian jaga imbauan kami untuk bisa bergabung secara aktif untuk menjadi pendukung dakwah langsung, untuk bisa mendaftar sebagai donatur rutin biarpun hanya 1.000 rupiah per bulan, nanti akan didatangi. Data saja ibu, ibu kalau nggak bisa ngirim nanti akan didatangi ke rumah ibu sekalian biar panitia tahu rumahnya ibu, ya biar tahu keadaan di rumahnya. 1.000, 2.000, 3.000, dan juga anak-anak ibu bapak dilatih semuanya untuk bisa berinfak, bersedekah. Jangan sampai yang sedekah hanya bapaknya saja. Kalau punya anak 5 diajari setiap bulan setiap anak 1.000, berarti kan 5.000 lumayan. 1.000 itu masih sangat sedikit, anggap saja kalau setiap hari 100 itu sudah 3.000 kan. Setiap hari 100, nah, kalau menampung setiap hari 100 kali 30 sudah 3.000, anaknya 5, 15.000, besar. Dan orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah merasa malu di saat infak sedikit. Cuman jangan sedikit terus kan gitu. Yang sedikit gak apa-apa, yang punyanya seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna wa athirna wa tuthul alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jaga umat ini, jaga negeri ini, jaga bangsa ini ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari pertumpahan darah. Ya Allah, pandang mereka ini ya Allah yang saat lagi berjuang dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan beri petunjuk kepada kami dan para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Yang tersesat di antara kami, bimbing, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah. Jauhkan kami dari permusuhan. Dan dekatkan kami kepada ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Rindukan dan cintakan kami kepada ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada mereka, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon, mohon. Jaga keindahan ya Allah di masyarakat kami, di rumah kami,